Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, menunggu prepare dari yang ditunggu-tunggu, yang sudah siap memberikan hiburan yang terbaik untuk Sai semuanya. Tepuk tangannya dulu buat Sai. Coba panggil bareng-bareng. Via! Via! Via! Bersama Eko Games Multimedia New Morata PT Sai berdendam bersama persembahan terbaik bersama Via Valen New Morata. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang sungguh, hari ini ku buktikan. Bikin aku kan menang, hari ini kan dikenal. Semua doa ku panjatkan, sejarah ku bersumpahkan. Yo, fokus. Tetap fokus kita kerja lampaui batas. Fokus titik-titikku. Tetap fokus kita kerja semua. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Semangat banget, apa kabar? Baik, pasti.